Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن لله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها fa inna kulla muhdatsatin bid'a wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita di masjid ini, melanjutkan membaca tentang keutamaan mengikuti manhaj as-salaf sampai pada poin yang ke-6. Qala Syekh Abdullah bin Ibrahim al-Bukhari hafizallahu ta'ala war'ah, annal multazima biha muhassilun lis-sa'adati fid-darain. Sesungguhnya orang yang berpegang teguh biha dengan manhaj salaf, dialah orang yang akan mendapatkan kebahagiaan fid-darain di dua negeri, dunia dan akhirat. Semua kita pasti mengharapkan bahagia, dan semua kita pasti ingin terhindar dari kesengsaraan. Nah, pada poin ini kita akan mendapati siapakah orangnya yang akan bahagia dan siapakah orangnya yang akan binasa. Dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk dari mereka-mereka yang mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin. Bagaimanakah itu caranya? Siapakah mereka itu? Pada pembahasan kita kali ini. Qala Syekh, "Was-sababu fi hadhihi as-sa'adati annahu mumtathilun li amrillahi 'azza wa jalla wa amri rasulih sallallahu alaihi wa alihi wa sallam." Sebab kebahagiaan diraih oleh orang-orang yang mengikuti manhaj salaf, dikarenakan mereka lah orang-orang yang menjalankan, mumtathilun artinya menjalankan, amrillah perintah-perintah Allah, wa amri rasulillah dan perintah-perintah rasulnya. Para sahabat Nabi, contoh yang paling nyata. Mereka sudah dipastikan bahagia. Mereka adalah salaf kita, pendahulu kita. Mereka adalah suri teladan kita. Langsung mereka tatalammad belajar dengan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengkaji ilmu agama dari Rasul, memahami dengan pemahamannya Rasul, mengamalkan dengan amalannya Rasul. Dengan sebab itu mereka mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka mudah-mudahan kita semuanya, orang-orang yang mengikuti jejak langkah mereka, para salaf yang disebut dengan salafiyun, orang-orang yang berusaha meniti jejak mereka, akidahnya sesuaikan dengan akidah mereka, ibadah kita sesuaikan dengan ibadahnya mereka, pola pikir kita, manhaj kita, metode dakwah kita sesuaikan dengan mereka sebagai bukti bahwa kita adalah pengikut para salaf. Maka dengan itu kita akan termasuk di antara orang-orang yang berpegang teguh menjalankan amrullah dan amru Rasulillah, ajarannya Allah dan ajarannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, tatkala kita mencontoh para as-sahabah. Bi khilafil mu'rid, berbeda halnya dengan orang-orang yang menyimpang, menyimpang dari salaf, menyimpang dari, kalau disebut kata salaf, yang paling utama Nabi kita Rasul Muhammad alaihi salatu wasallam. Ni'matus salaf ana laki, sebaik-baik pendahulu, sebaik-baik salaf bagi kalian. Dalam hal ini beliau mengucapkan kepada Fatimah putri beliau, adalah aku, kata beliau. Kemudian setelah beliau Khulafa Ar-Rashidun, empat Khulafa Ar-Rashidun, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Kemudian para sahabat-sahabat semuanya, mereka disebut dengan as-salaf. Kita para pengikut jejak mereka disebut salafiyun. Nah, orang-orang yang berbeda dengan salaf, mereka orang yang akan binasa. Kenapa? Karena mereka orang-orang yang berpaling dari ajarannya Allah dan ajarannya Rasul alaihi salatu wasalam. Dikarenakan apa mereka berpaling? Karena menyimpang dari salaf. Perlu kita tahu, wa man lam ya'khud anhum faqad dhalla wabtada'. Al-Imam Al-Barbahari menyebutkan dalam kitab Syarh Sunnah, siapa saja dalam beragama tidak mengambil agamanya dari salaf, Rasul dan para sahabatnya, pasti dia sesat dan pasti dia akan jatuh pada bid'ah. Kenapa? Karena dia akan mengada-ada sesuatu yang tidak ada dalam Islam. Islam itu turun di zaman itu. Islam itu wahyu turun di zaman itu. Dan telah selesai Islam di zaman itu. Secara teori dan secara amalan. Islam telah selesai di zaman itu. Kalau tidak mengambil Islam kita dari mereka, kita berarti mengambil dari jalur lain. Dan itu dikatakan dengan ibtida'a, membikin-bikin bid'ah. Fadalla, maka sesatlah orang itu. Karena itu mereka yang binasa. Adapun yang mengikuti salaf, mereka orang yang bahagia. Kita lanjutkan. Alladzi ta'adahullahu ta'ala biqalihi, di mana Allah subhanahu wa ta'ala telah mengancam dalam firman-Nya, siapa saja yang menyimpang, siapa saja yang berpaling, siapa saja yang menentang Allah dan Rasul-Nya, maka dipastikan dia binasa. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surat At-Taha, dalam surat Taha, ayat yang ke-124, Allah berfirman, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, barang siapa yang berpaling dari ajaranku. أَعْرَضَ, berpaling. Bahasa kitanya melengos. Ngerti melengos, Pak? Coba jenengan praktek melengos. Melengos. Disebutkan ayat, disebutkan hadis, Nabi mengajarkan begini, Nabi mencontohkan begini, malah melengos. Lah, ora doyan ayatmu. Ayatnya siapa sih ngirika doyan? Ayatnya guruku. Hah? Melengos, arobo. Berpaling dia. Mengingkari, menolak, meninggalkan, merendahkan, melecehkan. Itu masih pada kalimat arobo. Barang siapa yang berpaling dari ajaranku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Barang siapa yang berpaling dari ajaranku, maka bagi dia kehidupan yang sempit ini di dunia. Kebinasaan di dunia Allah sebutkan dengan kata-kata ma'isyatan dunka, kehidupan yang penuh dengan kesulitan, penuh dengan kesengsaraan. Bagaimana di akhirat nasibnya? Wa nasyuruhu yaumal qiyamati a'ma, kami bangkitkan dia kelak di yaumil qiyamah dalam keadaan buta. Ini salah satu jenis adab. Bukan hanya ini saja adabnya, tetapi salah satu menunjukkan kebinasaan pula kelak di akhirat dalam keadaan dibangkitkan buta. Orang ini mengatakan, Rabbi, lima hasyartini a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Rabbku, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Padahal dulu ketika aku di dunia, aku melihat. Basira, aku bisa melihat dulu. Kenapa aku dibangkitkan dalam keadaan buta? Maka Allah memberitahukan sebabnya. Atatka ayatuna fanasitaha. Dulu selama di dunia, ayat-ayat kami datang kepadamu. Al-Quran, Al-Hadith. Namun engkau melalaikannya, engkau melupakannya, engkau meninggalkannya, engkau berpaling darinya, engkau mengingkarinya, engkau menolaknya. Fakadhalika al-yawma tunsa, maka demikian pula hari ini engkau pun dilupakan. Binasa di dunia dan binasa pula fil akhirah, di akhirat. Dikarenakan berpaling dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ajaran Allah itu yang mana, wahai kaum muslimin? Al-Qur'an was-sunnah. Siapakah yang mengajarkan Al-Qur'an was-sunnah? Nabi kita Rasul Muhammad alaihi salatu wasalam. Ini. Siapakah yang paling pertama kali mendengarkan ayat itu turun melalui lisan Nabi alaihi salatu wasalam? Para sahabat. Siapakah yang dijamin kebenaran keislamannya? Para sahabat. Allah sebutkan radhiyallahu anhum. Allah telah ridha dengan fi'il madi, bukan semoga Allah ridha, tetapi Allah telah ridha kepada mereka. Wa radu anhu, dan mereka juga telah ridha kepada Allah, maknanya mereka telah berislam dengan Islam yang benar. Karena mereka telah bisa membuktikan keridhaan mereka terhadap Allah sebagai Rabbnya. Maka siapa yang kita ikuti kali ini? Mereka. Bukan yang lain-lainnya. Yang lain-lainnya itulah justru dikatakan a'rada, berpaling. Kenapa? Dikarenakan mereka memilih jalur lain yang berbeda dengan Nabi dan para sahabatnya, yang belum tentu Allah ridha kepada mereka, bahkan dipastikan Allah murka kepada mereka. Bahasanya bukan belum tentu Allah ridha, itu juga salah. Sudah dipastikan oleh Allah, Allah murka kepada mereka, siapa-siapa yang tidak mengikuti Nabi dan para sahabatnya. Qala syaih, fal mutamassiku biha mu'ridun am muttabi'un. Maka sebuah pertanyaan, orang-orang yang berpegang teguh dengan dakwah salafiyah, yaitu sebuah dakwah yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi, mereka ini adalah orang-orang yang berpaling dari ajarannya Allah, atau mereka-mereka ini adalah orang yang mengikuti ajarannya Allah? Al-jawab, jawabannya apa? Mereka adalah orang yang mengikuti ajarannya Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang mengamalkan bukan hanya secara teori. Secara teori ilmiah disebutkan ayat, disebutkan hadis, diimani semuanya. Dan juga secara amaliyah, berusaha untuk kita amalkan sesuai yang tertera dalam syariat ini, sesuai dengan yang Allah maukan dan yang Rasulullah maukan. Maka kalau demikian adanya kita, maka kita termasuk muttabi, orang yang mengikuti, bukan orang yang berpaling, bukan orang yang melengos. Ya. Al-mutamasiku muttabi'un ghairu mu'ridin, orang yang berpegang teguh dengan dakwah salafiyah, mengikuti Rasul dan para sahabatnya, mereka lah yang disebut dengan muttabi', orang yang mengikuti, bukan orang yang mu'rid, bukan orang yang berpaling. Fahuwa dhakirun li rabbihi muttabi'un li nabihi alaihi salatu wassalam. Maka mereka, orang yang mengikuti Rasul dan para sahabatnya, adalah orang yang selalu ingat kepada Allah dan mengikuti Rasulnya alaihi salatu wassalam. Hadirin yang kami muliakan, mengingat Allah itu adalah dengan melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Itu mengingat Allah. Mengingat Allah itu bukan hanya semata bahasa Jawanya kemutan. Ngerti kemutan? Eling, kemutan. Salat berarika ngomong kemutan. Ya kemutan lah, kami singgawi urip. Salat juga tidak, dia mengatakan dirinya zakir li rabbih, ingat kepada Allah, salah. Boxing penting kemutan. Kami ngocok pak. Bismillah. Kemutan. Waduh Rika. Dan bukan seperti itu yang namanya ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mengingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala maknanya menjalankan apa yang disyariatkan. Bertauhid tanpa syirik. Mengikuti sunnah tanpa bid'ah. Ini zakir ilallah. Juga mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, lida fa huwa mu'udun min ni'imil muqim wal ajril 'amim. Oleh karena itulah mereka-mereka lah yang mendapatkan janji dari Allah, kenikmatan yang abadi dan pahala yang melimpah. Masyaallah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai salafiyin dengan sebenar-benarnya mengikuti Nabi dan para sahabatnya, sehingga kita mendapatkan janji kenikmatan yang kekal dan pahala yang besar. Disebutkan dalam Al-Quran, dalam surat An-Nisa ayat yang ke-13, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, tilka hududullah, itulah batasan-batasannya Allah. Apa ya kaum muslimin batasan-batasannya Allah? Perintah dan larangan. Dalam berakidah, bagaimana perintah Allah untuk kita yakini? Ada bab khusus tentang ini. Bertauhid tanpa syirik. Dalam rububiyah, uluhiyah, asma sifat. Ini pelajaran tersendiri dengan mendalam ini. Batasan itu. Dalam bab uluhiyah, batasannya makna la ilaha illallah. Dalam bab rububiyah, batasannya itu juga. Dalam bab al-asma sifat, ada batasan-batasannya. Laisa kamitslihi syai wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah sama sekali, dan Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Batasan-batasan itu pelajari agar kita tidak melanggarnya. Batasan tentang rukun Islam, rukun iman, sebutkan itu batasannya. Iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, sebutkan. Tilka hududullah. Batasan tentang rukun Islam, salat, zakat, puasa, haji. Ini dia. Maka lakukan batasannya. Halal haram makanan minuman, batasannya. Tilka hududullah. Pelajari itu. Ibadah fikih, bagaimana cara salat? Khudu anni manasikakum. Ambil oleh kalian manasik kalian, atau khudu anni manasikakum berkaitan dengan haji. Ambil manasik haji kalian dariku. Pelajari, jangan nyeleneh. Aja ngokarepe dewek. Ngerti, Pak? Kepengen haji yang tidak berdesak-desakan, maka dia memilih wukuf tanggal 20 Dzulhijjah. Wukuf itu tanggal berapa, Pak, di Mina? Tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Jutaan manusia dalam satu tempat, karena memang wukuf itu hari itu. Tanggal 10-nya Idul Adha. Kepengen sing omber. Ora khawatir berdesak-desakan bawa kepidak. Aku ngisu bala tanggal 20. Maka dewekan angkana, Pak. Ngantek maghrib dewekan. Ya dewekan. Wong itu bukan hari wukuf. Lontar jumlah tanggal 21-nya terus. Ya sendirian kamu dalam haji. Ya orang apa-apa sih, penting selamat. Ya orang sah, orang apa-apa. Getul Indonesia kan tetap entuk huruf H. H di muka, Pak. Haji. Ngokarepe dewek, Pak niku. Tidak sah. Karena apa? Batasannya jelas. Ada miqat zamani, ada miqat makani, ada tempat-tempat. Fikihnya sendiri. Terus tilka hududullah. Itulah batasan-batasan Allah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dhalika al-fawzul 'adzim. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, Allah akan memasukkan dia, yudkhilhu, Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, kekal di dalamnya untuk selamanya. Wa dzalikal fawzul azim, dan itu adalah kemenangan yang besar. Siapa yang akan mendapatkan kemenangan yang besar? Siapakah yang akan mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai? Adalah orang yang mengikuti muhajirin wal ansar. Sudah lewat pembahasan ini, di mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat At-Taubah, "As-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabi'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu wa'adda lahum jannatin tajri tahtal anhar khalidina fiha abadan dzalikal fawzul 'adzim." Dan generasi yang awal, awal secara zaman sahabat. Sabiqun, terdepan dalam berislam, terdepan dalam kebaikan. Siapa mereka? Muhajirin dan ansar. Ada berita dari Allah yang ketiga. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan sebaik-baiknya, Allah telah ridho kepada mereka. Mereka telah ridho kepada Allah. Allah telah siapkan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selamanya. Dan itu adalah kemenangan yang besar. Ayat ini sebagai dalil, walaupun bentuknya berita. Ini berita, bukan bentuknya berita. Bukan perintah. Berita. Berita dari Allah, siapakah yang Allah jamin masuk ke dalam surga, muhajirin dan ansar. Namun di sini terdapat perintah. Barang siapa yang menghendaki surga, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, kekal di dalamnya untuk selamanya, mendapatkan kemenangan yang besar, maka ikutilah mereka. Kita bukan muhajirin, kita bukan kaum ansar, tetapi kita bisa mendapatkan janji jannah adalah dengan cara mengikuti mereka, satu-satunya jalur yang menyampaikan kita ke dalam jannah adalah dengan mengikuti mereka. Muhajirin wal ansar, siapa mereka? As-salaf. Waqala ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Jikalau kalian berselisih dalam satu permasalahan, فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, maka kembalikanlah permasalahan itu kepada Allah dan Rasul. Lihat, apa yang akan diraih ketika seorang mewujudkan ini, berselisih dalam satu perkara, kemudian dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Itu sifatnya siapa itu? Ini perkara besar wahai kaum muslimin. Solusi dalam menyelesaikan perselisihan akan diraih apa oleh mereka-mereka itu yang mengembalikan urusannya kepada Allah dan Rasulnya? Allah sebutkan, in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Itu jikalau kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Maknanya, itu ciri khasnya mukmin, ciri khasnya mukminin adalah jikalau ada problematika, beda pendapat, adanya perselisihan, kembalikan kepada Allah dan kepada Rasulnya. Itu sifatnya orang yang mukmin. Kalau ada perselisihan, tidak mau kembali kepada Allah dan Rasulnya, maka menunjukkan kepada keimanannya dipertanyakan. Kembali kepada Allah dan Rasulnya maknanya apa? Kalau itu halal dan haram, misal si A berpendapat halal, si B berpendapat haram, kembalikan kepada dalil. Pelajari. Wah, kita enggak punya kemampuan. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli dzikri jika engkau tidak tahu ilmunya. Tanya kepada ahli dzikri, ulama, ini hukumnya halal apa haram? Maka dijelaskan dalil-dalilnya. Maka ini hukumnya halal. Maka harus rujuk ke situ. Yang tadinya mengatakan haram, dia harus mengatakan halal. Kalau engkau memang orang yang mukmin. Kalau dia mengatakan, ya biar Allah mengatakan itu halal, Rasul mengatakan itu halal, bagi saya itu haram. Ini dipertanyakan keimanannya. Atau sebaliknya, Allah mengharamkan dengan nas yang jelas, bagi saya itu halal. Tidak peduli Allah dan Rasulnya mengharamkan, bagi saya halal. Kenapa sih? Lalu enak. Wala. Misal seperti dalam hal ini makanan hewan yang hidup di dua alam, alam dunia dan alam akhirat? Bukan mas, darat dan di air maksudnya. Halal haram? Hadirin yang kami muliakan, orang-orang yang berpendapat hewan yang di air hidup dan juga di darat hidup itu haram katanya. Tatkala ditelusuri, apa hujahnya? Jangan sembarangan. Banyak loh hewan yang hidup di air dan bisa hidup di darat. Contohnya kepiting, rajungan, apa pak lele? Lele yang mutun pak lah. Teng darat sejam yang mati pak. Apa? Kodok. Nah, napa malah? Jenengan juga urip teng darat saged, teng banyu saged. Ning jenengan haram pak maksudnya pak. Ya. Hadirin yang kami lihatkan, mereka berhujjah katak itu haram dikarenakan hidup di dua alam, air dan darat. Jawaban ini salah. Haramnya katak nas tersendiri. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qatli ad-difda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk kita membunuh katak. Nas khusus tentang katak. Bukan karena dia hidup di dua alam, tapi nas khusus tentang katak. Tidak bisa dikiaskan berarti semua yang sesuai dengan katak, ya, hidup di air dan di darat haram. Salah yang demikian. Tidak benar itu istidlalnya, tidak benar. Nas ini berkaitan dengan hewan yang dilarang untuk dibunuh. Katak dan Rasul tidak menyebutkan sebab mengapa dilarang untuk dibunuh. Nas saja begitu, aturan syariat. Tilka hududullah. Itu batasan Allah. Tidak perlu kamu tanya. Seperti mengapa babi kok haram? Itu karena ada cacing pitanya. Sehingga kalau direbus atau di ini, teknologi canggih, cacing pitanya pada mati. Kemudian jadi halal apa? Tidak. Karena apa? Tilka hududullah. Itu batasan Allah. Babi haram apapun teori cara masaknya. Ya, mau dijadikan kambing guling apa? Babi guling atau sate babi atau rica-rica babi atau kentaki babi sekalipun hukumnya apa? Haram. Tilka hududullah. Sehingga dalam hal ini kayak kepiting, rajungan, apalagi itu semuanya adalah apa? Halal. Karena tidak ada nas mengharamkan kepiting. Tidak ada nas mengharamkan rajungan. Tidak ada nas. Oh bagi saya haramlah. Kenapa? Allah menyatakan itu termasuk lakum. Untuk kalian, makanan bagi kalian. Tidak ada nas. Tidak ada nas mengharamkan itu ekor muslimin adalah urusan Allah. Jikalau Allah tidak mengharamkannya, maka kembali kepada hukum asal itu adalah apa? Halal. Perlu kita tahu, hukum asal makanan adalah apa? Halal. Urusan duniawi, ini sebuah kaidah. Urusan duniawi al-aslu fiha halal. Hukum asal urusan duniawiyah, dalam ini contohnya makanan minuman adalah halal. Hatta yati dalil an tahrimi, sampai datang dalil yang mengharamkannya. Jangan kamu tanya mana dalilnya ini halal. Mana dalilnya ayam halal? Mana dalilnya bebek halal? Kabe-kabe takokna ya orangnya dalil lepak. Dok, niku halal apa haram? Cari Sahih Bukhari. Nduk halal apa haram? Kalau saya enggak nemukan dalilnya menghalalkan, saya tidak akan makan nduk. Bebek golati apa? Entok meri basur golati. Orang mangan rika, Pak. Kangkung apa bayam halal apa? Wala gemblung kowe ngomong. Kenapa? Ini sesuatu di luar batas kemampuan manusia. Tetapi kalau bertanya ini haram atau tidak, cari dalil. Kalau ada nasi mengharamkannya, maka haramkan. Itu mukmin. Bisa difahami hadirin? Ya. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Itu adalah kebaikan dan akan baik pula pada kehidupan yang akan datang. Ayat ini disebut oleh Syekh Abdullah Bukhari, kemudian disebutkan pula tafsir ayat ini. Kita baca tafsirnya. Qala al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala fi Risalah At-Tabukiyah. Berkata al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab Risalah At-Tabukiyah. Fi ta'likihi 'ala al-ayati as-sabiqah. Ketika beliau menjelaskan ayat tadi di atas. Dalla hadha ala anna ta'ata Allah wa ta'ata ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa tahkim Allah wa rasulihi huwa sababus sa'adati 'ajilan wa ajilan. Ayat ini menunjukkan bahwa ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasul serta berhukum dalam menyelesaikan perselisihan kepada Allah dan Rasulnya itu menjadi sebab kebahagiaan ajilan sekarang ini wa ajilan di masa yang akan datang. Allah sebutkan apa? Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Itu kebaikan dan akan baik pula di masa yang akan datang. Ini dia kaum muslimin. Hah? Artinya dulu adalah kebahagiaan. Kembalinya kita kepada Allah dan Rasulnya. Mengikuti ajarannya, bimbingannya. Dengan pemahaman yang benar, praktek yang benar. Itu adalah kebaikan bagi kita. Kebahagiaan di saat sekarang ini. Dan besok setelah kita mati. Di alam kubur bahagia. Di alam mahsyar bahagia. Di alam akhirat mendapatkan al-jannah. Ini. Ya. Wa man tadabbara al-alam wa syurura al-waqi'ata fihi. Alima anna kulla syarrin fil alami sababuhu mukhalafatul rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa yang memperhatikan alam ini. Memperhatikan kehidupan manusia di bumi ini. Ya. Wasyurura. Memperhatikan keburukan, kemaksiatan, kemungkaran. Yang ada di muka bumi ini. Al-waqi'ata fihi. Yang terjadi di muka bumi ini. Alima dia akan mengerti anna kulla syarrin bahwa semua keburukan, kejelekan, kemungkaran di alam ini sebabnya tak lain adalah karena orang itu menyelisihi Rasul. Karena manusia menyelisihi Rasul. Kesyirikan terjadi sebabnya apa? Menyelisihi Rasul. Bid'ah terjadi sebabnya apa? Menyelisihi Rasul. Dosa-dosa besar, perzinaan, perselingkuhan, prostitusi, LGBT, semua itu terjadi karena apa? Menyelisihi Rasul. Begitu seterusnya, terus semua kemungkaran apapun itu bentuknya di alam semesta ini sebabnya adalah karena menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Walhuruju an ta'atihi. Dan karena keluar dari ketaatan kepada Rasul. Bisa dipahami? Ungkapan ini bisa diikuti sama antum? Ini agak panjang. Kita lanjut. Wa kullu khairin fil alami sababuhu ta'atun nabi alaihi salatu wassalam. Dan siapa yang memperhatikan kehidupan manusia di bumi ini, maka dia akan mendapati semua kebaikan. Semua kebaikan yang ada di alam ini sebabnya tak lain karena orang itu mentaati Nabi. Orang-orang itu mentaati Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Akhlaknya baik, kenapa? Mentaati Rasul. Tauhidnya baik tanpa syirik. Bisa mewujudkan la ilaha illallah. Kenapa? Karena mentaati Rasul. Dia di atas sunnah. Mewujudkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dibuktikan dengan dia tidak jatuh pada bid'ah satupun. Kenapa? Ini kebaikan. Kenapa? Mentaati Rasul. Orang itu sholat, zakat, puasa, haji. Orang itu tidak melakukan kezaliman, tidak melakukan zina, tidak melakukan LGBT, tidak atau takut mendolimi manusia, tidak berpikir menipu dalam dagang, tidak sumpah serapah dalam dagang. Demi Allah, saya belinya 1 juta, kok kamu nawarnya cuma 700, padahal tukunnya 300. Dia tidak berani seperti itu. Kenapa? Itu akan kebaikan. Tidak mau dusta dalam dagang, itu kebaikan. Kenapa? Karena dia mentaati siapa? Rasul Muhammad alaihi salatu wassalam. Wa kadzalika syururul akhirati wa alamuha wa adabuha innama huwa min mujibati mukhalafati nabi alaihi salatu wassalam. Demikian juga keburukan di akhirat kelak, siksa di alam kubur. Wa alamuha, kepedihan azabnya, dahsyatnya siksa Allah azza wa jalla di akhirat kelak, itu tak lain sebabnya adalah karena menyelisihi Rasul. Adzan waktu isya. Fa'ada syarud dunya wal akhirah ila mukhalafati Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ma yatarattabu alaihi. Maka ini yang terakhir. Beliau mengatakan semua keburukan di dunia, perilaku kemaksiatan dan kemungkaran, dan semua keburukan di akhirat kelak, siksaan dan adab, itu tak lain sebabnya adalah menyelisihi Rasul. Itu berarti kebinasaan atau bukan? Kebinasaan bukan? Kebinasaan. Maka dakwah salafiyah mengajak kita untuk mentaati Rasul. Dakwah salafiyah mengajak kita mencontoh Rasul dan para sahabatnya, yang dengan itu akan tumbuh dari kita kebaikan-kebaikan. Ya, mana mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita hidayah untuk bisa mengikuti dakwah salafiyah dengan baik dan benar akhir, sampai akhir kita masing-masing, sehingga kita selalu di atas kebaikan dan selamat dari keburukan. Amin ya rabbal alamin. Satu pembahasan jangan terlewat di pertemuan yang akan datang. Setelah beliau ungkapkan begitu panjang salafi, salafi, salafi, salafi dan keutamaan-keutamanya, di penghujung pembahasan bab ini beliau mengatakan, tidaklah semua orang yang mengaku salafi dia adalah salafi. Laisa kullu man idda'a bisalafiyah annahu salafi. Tidak semua orang yang mengaku dirinya saya salafi, ternyata setelah diteliti dia bukan salafi. Pembahasan ini menarik. Awas, waspada. Jangan sampai kita termasuk dari mereka. Salafi peongan. Bukan hanya jamu yang peongan, Pak. Ya. Salafi imitasi. Bukan hanya emas. Aspal. Ya. Asli tapi palsu. Begitu apa ya? Ya bukan asli namanya. Itu pembahasan yang menarik. Bagaimana itu? Pada pertemuan akan datang insyaallah. Wallahu alam bisawab. Subhanallahi walhamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.